Itu namanya kita siap untuk hidup ya. Betul. Kita lanjutkan bersama Romansa. Yes. Tambah menek nono. Ayo. Sesama sari si. Ya terjadi. Thank you. Bendo, saya ingin sudah pengusaha distro ya. Selamat malam, terima kasih. Semoga lancar distronya. Semoga sukses, banyak pembelinya. Keuntungannya jangan lupa dibagi sama fakir miskin ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Anan ya. Terima kasih dan juga kawan-kawan semuanya di depan yang ada pasir.